إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد pada malam hari ini, malam ke-11 bulan Muharram, kita berkumpul di Musalla Al-Abrar di Kompleks Tiga Raksa, Tangerang, untuk bersama-sama kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kaum mukminin dan kaum mukminat, sebahagian mereka dengan sebahagian lainnya adalah aulia, para penolong, para kekasih, yang mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Demikian sifat kaum mukminin, sebahagian mereka dengan sebahagian lainnya, sebagai perwujudan rasa cinta, rasa kasih, loyalitas antar sesama mukminin, sebagai perwujudan pula dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan kebenaran, saling mewasiatkan dengan al haqq, saling mewasiatkan dengan kebenaran dalam masalah iman, dengan al haqq pada masail aqidah, pada masail akhlak, masail ibadah, itu semua al-haq. Wa tawasaw bis sabr, dan hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan wasiat kesabaran, kesabaran menjalani al-haq, kesabaran menjalani iman, di dalam menjalani ibadah, dalam menjalani al-akhlaq al-karimah yang mulia, budi pekerti yang mulia. Majlis ini insyaallah sebagai perwujudan atau upaya kita semua mewujudkan perintah-perintah yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya yang kita dengarkan bersama. Kaum mukminin, kita semua yang hadir di majelis ini dan saudara-saudara kita yang belum hadir, semuanya masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun au na'am al-mu'minuna fi tawaddihim au mathalul mu'minina fi tawaddihim وتعاطفهم وترحمهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر بالحمى والسهر. Perumpamaan kaum mukminin dalam sikap saling menyayangi di antara mereka, saling menguatkan di antara mereka, adalah bagaikan satu tubuh yang apabila sebagian anggota tubuh merasakan sakit, menderita sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya bersolidaritas, peduli terhadap nasib saudaranya yang tertimpa sakit. Anggota tubuh yang lainnya peduli ketika saudaranya sakit. Demikian tubuh manusia, organ-organ bekerja lebih serius lagi untuk menopang kelemahan sisi tubuh yang sedang sakit tadi. Itulah perumpamaan hubungan antar mukminin satu dengan lainnya. Sampai-sampai anggota tubuh yang sehat, yang masih sakit dan yang masih sehat dan kuat, tidak tidur di malam hari, menemani anggota tubuh yang sakit, bekerja satu sama lain, saring memberikan suplemen, meningkatkan sistem kerjanya demi menopang dan menguatkan organ atau bagian tubuh yang sakit. Jantung bekerja lebih cepat untuk memompa darah agar mensuplai beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh organ yang sakit, sehingga karena kerja keras jantung ini badan memanas, tidak bisa tidur. Demikian kaum mukminin satu dengan lainnya, perumpamaan sikap saling menyayangi, peduli terhadap saudaranya. Terkhusus kepedulian tersebut ketika terkait dengan masalah-masalah akhirat, tanpa melupakan dalam perkara-perkara duniawi. Perkara dunia seperti adanya saudara kita yang sakit, yang membutuhkan minimal dari kita adanya doa, minimal juga adanya kunjungan kepada saudara kita yang sakit untuk menanyakan kondisinya, sehingga mental dia bertambah, tawakal dia dan percaya dirinya tumbuh dengan sebab kunjungan saudaranya. Atau mungkin dia lebih bisa melakukan lebih dari itu, tidak hanya sekedar doa dan kunjungan, tetapi dia memberikan solusi-solusi dan obat atau pengobatan baginya. Ini dalam perkara dunia. Atau mungkin saudara kita ada yang dililit hutang. Kita tahu saudara kita ini orang yang baik. Tidaklah dia jatuh pada hutang atau terlilit hutang, melainkan karena kebutuhan-kebutuhannya yang sangat mendesak. Dan kita tahu dia orang yang sholat, orang yang baik. Maka kita mesti peduli. Harus kita peduli apa yang kita bisa lakukan untuk saudaranya, saudara kita yang sedang bersedih, sedang ditimpa oleh musibah. Ini dalam perkara dunia. lebih-lebih tentunya dalam urusan akhirat. Nasib seorang hamba di akhirat nanti, ketika kita tahu ada saudara kita yang sedang lemah imannya, sehingga dia jatuh dalam kemungkaran demi kemungkaran, maka di saat itu kita dipanggil oleh syariat ini, syariat yang mulia ini, dan kita pun sebagai mukmin terpanggil untuk peduli terhadap saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Sungguh tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai sesuatu kebaikan untuk saudaranya seperti yang dia sukai untuk dirinya. Kebaikan akhirat tentu sebagai sesuatu yang tertinggi. Kalau kita menginginkan untuk diri kita masing-masing keselamatan dari azab Allah, dari siksa di hari kiamat, tentu kita menginginkan untuk saudara kita muslim lainnya keselamatan baginya di akhirat nanti dari azab Allah. Kalau kita menginginkan untuk kita masuk surga dengan derajat yang tinggi, bahkan yang tertinggi, maka kita menginginkan hal yang sama untuk saudara kita. Tentunya keinginan hati terbukti dengan upaya, terwujudkan dengan tindakan nyata. Kalau kita benar menginginkan saudara kita memasuki surga Allah yang tertinggi bahkan, maka kita menyampaikan kepadanya masukan-masukan ilmiah tentang keimanan, masukan-masukan dan nasihat ilmiah untuknya terkait ibadah dan amalan-amalan saleh. Demikian ketika kita benar-benar mengkhawatirkan keselamatan saudara kita dari azab Allah karena dia jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran, dia jatuh dalam perkara yang Allah benci, bahkan yang paling Allah benci. Tahu saudara kita jatuh pada perbuatan yang bisa menggugurkan keimanannya dari perbuatan-perbuatan kekufuran atau ucapan-ucapan kekufuran atau perbuatan syirik dan yang semisalnya, maka kita terpanggil untuk menasehatinya, memberikan kepadanya masukan-masukan ilmiah berupa nasihat perlisan atau nasihat melalui tulisan dalam bentuk buku ataupun artikel yang dengannya diharapkan saudara kita menjadi mengerti bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang mengancam eksistensi keimanannya. Demikian kepedulian seorang mukmin terhadap saudaranya. Ketika kita tahu saudara kita melakukan kemungkaran, kemaksiatan yang dengannya terancam nasib dia di akhirat, terancam nasibnya di hari kiamat nanti, maka sebagai bentuk bukti kasih sayang kita terhadapnya, bukti loyalitas kita untuk saudara kita muslim adalah memberikan nasihat kepadanya sebagai perwujudan pula firman Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hendaknya kalian saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan dengan pula kesabaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, upaya untuk mewujudkan itu semua tentunya menuntut dari kita semuanya adanya kesungguhan dan kemauan. Seorang mukmin dalam kecintaannya untuk saudaranya diperumpamakan pula oleh Nabi bagaikan satu bangunan. Rasulullah mengatakan, al-mu'min lil mu'mini kal bunyan, yashuddu ba'dhuha ba'dha. Seorang mukmin terhadap saudaranya mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sisinya menguatkan sisi lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Atap yang indah dan kokoh ini tidak mungkin dia berdiri sendiri kalau tidak ditopang oleh adanya pondasi dan tiang-tiang panjang yang kokoh dan kuat. Tiang panjang yang kokoh dan kuat tidak mungkin berdiri dengan tegak kalau tidak didukung oleh pondasi yang kokoh dan tepat. Demikian bangunan ini saling menguatkan, sisi tembok yang ini menguatkan tembok yang di sebelah sana dan seterusnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan berbagai perumpamaan, berbagai permisalan yang disebutkan melalui sunnah Rasul atau juga yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentangnya. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Demikianlah berbagai permisalan itu, kata Allah, kami berikan sebagai perumpamaan bagi umat manusia ini dan tidaklah dapat memahaminya dengan baik, tidak dapat memahaminya dengan benar dan tepat kecuali orang-orang yang berilmu. Sebagian ulama salaf, sebagian ulama terdahulu ketika mendengar ayat ini menangis. Ketika mendengar ayat Al-Quran وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Demikianlah kata Allah berbagai perumpamaan yang kami berikan untuk umat manusia ini, tidak ada yang mampu memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Sebagian salaf mendengar ayat ini menangis, terkhusus ketika mendengar berbagai perumpamaan telah disebutkan oleh Allah atau Rasulnya, dia enggak memahami maksudnya dengan hakiki. Dia menangis karena dengan itu dia tidak tergolong, tidak termasuk bagian dari orang-orang yang berilmu. Tidak termasuk bagian daripada al-alimun. Pertanyaannya, bisakah kita menyadari kondisi kita? Kemudian kita bersedih ketika kita mendengar berbagai perumpamaan dalam Al-Quran dan berbagai perumpamaan dalam sunnah Nabi, tetapi kita tidak dapat memahaminya dengan baik. Kita tidak bisa memahaminya sesuai dengan hakikatnya, sehingga berbagai perumpamaan dan permisalan tadi lewat di hadapan kita tanpa membekas di hati kita, lebih-lebih tentunya tidak terwujud dalam amaliyah kita. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, semoga Allah merahmati kita semuanya. Betapa rasa cinta dan persaudaraan antar sesama muslim merupakan bagian dari pokok keimanan, bagian dari pondasi-pondasi akidah. Itu yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sesungguhnya di antara tali keimanan, ikatan keimanan yang paling kokoh adalah cinta di jalan agama Allah dan membenci juga di jalan agama Allah. Cinta karena sama-sama mukmin, cinta karena satu akidah, akidah Islam. Cinta karena sama-sama beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan seterusnya. tidak didasari kecintaannya karena kesukuan, tidak didasari atau didirikan kecintaannya di atas dasar satu negeri, satu nusa, satu bangsa, tapi benar-benar didirikan di atas agama, di atas Islam, di atas iman, sehingga tidak mengenal batas teritorial, tidak mengenal batas kecintaan tersebut, tidak pernah mengenal batas daerah. Kecintaan tersebut tidak pernah terkungkung oleh kungkungan kabilah dan suku. Lapang dan luas kecintaan tersebut, dimanapun dan siapapun, berbahasa apapun, selama dia mukmin, beriman kepada Allah dengan baik dan benar, beriman kepada Al-Quran dengan baik dan benar, beriman kepada para Rasul Allah dengan benar, dengan tepat dan jujur, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah, dan berbagai perkara yang kita diwajibkan untuk beriman kepadanya, cinta kita didasarkan ini. Betapa luasnya cinta itu, tidak dibatasi oleh alma mater tertentu, tidak dibatasi pula oleh atribut dan simbol-simbol tertentu, tapi semuanya dibatasi dalam bingkai iman, dalam bingkai agama Allah. Begitu pula ketika dia membenci seseorang karena agama. Agama mensyariatkan untuk membenci orang semisal itu. Orang yang mengolok-ngolok agama Allah, mengolok-ngolok Al-Quran, orang yang dalam kehidupannya dipenuhi dengan kesyirikan, menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam berdoa, dalam bertawakal, dalam meminta barokah, dan yang lainnya. Orang yang dipenuhi kehidupannya dengan kemaksiatan, tidak sholat, tidak berpuasa, penuh dengan kemungkaran, kezaliman. Rasa cinta kita dan rasa benci kita tidak didasari oleh kepentingan dunia. Bukan karena dunia yang mendorong dia untuk mencintai seseorang. Dunia itu bisa berupa materi. Karena materi dia mencintai seseorang. Bukan karena pula jabatan. Karena jabatan dia mencintai seseorang, membelanya, mendukungnya, memberikan semangat dan support kebaginya, dan membenci karena dunia. Tidak pula. Tidak dia membenci karena si fulan menghalanginya dari dunia. Tidak dia membenci orang itu karena menghalangi dia dari sebuah materi. Tidak. Semuanya dia lakukan, rasa cinta atau sebaliknya rasa benci, berdasarkan agama. Maka akan nikmat hidup ini, dan iman pun akan dirasa keindahannya dan manisnya iman tersebut. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sekarang kita berada di masjid ini, berkumpul karena iman, berkumpul karena Islam. Tidak ada insyaallah kepentingan duniawi apapun di balik majelis ini. Demikian kita melihat secara zahir yang nampak dan terdengar. Semoga batin-batin kita pun diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang nampak dari perbuatan dan perkataan kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, kalau kita menyadari bahwa kita berukhuwah karena iman, kita berukhuwah karena Islam, kita bersaudara karena akidah, Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terkhusus di zaman seperti ini, banyak manusia bersaudara, saling mencinta, saling mendukung karena kepentingan duniawi. Kita mendapati, kita melihat dan mendengar tanpa peduli kepada aturan syariat, karena ukhuwah duniawiyah tadi, ukhuwah yang didirikan di atas dasar materi, di atas dasar kepentingan syahwat dunia, dia tega untuk meninggalkan syariat atau menanggalkan aturan-aturan Allah, atau pura-pura tidak dengar dan tidak melihat atau tidak membaca dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah. Allah melarang perbuatan tertentu, Allah benci terhadap perbuatan tersebut, tapi demi ukhuwah duniawiyah, ukhuwah yang didirikan di atas kepentingan duniawi, dia tidak mempedulikan aturan Allah tentang perkara yang Allah benci untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu tadi, ukhuwah didasarkan atas kerjasama dunia, kerjasama perdagangan. Ukhuwah didirikan di atas hubungan antara pegawai dengan majikannya. Sungguh ukhuwah yang seperti itu tidak mengandung barokah. Terkhusus pelakunya akan semakin jauh dari barokah dan pertolongan Allah di saat ukhuwah yang dia jalin, persaudaraan yang dia bina antara dia dengan temannya dalam urusan dunia tadi, barakallahu fikum, mendorong dia untuk menjual syariat Allah. Semakin dia jauh dari barokah dan pertolongan Allah, sampai kepadanya al-haq, sampai kepadanya dalil, ya akhi atau wahai saudaraku, ini perbuatan yang antum lakukan atau ucapan yang antum lontarkan ini adalah dilarang dalam syariat. Kenapa antum ucapkan ini? Ternyata dia ucapkan perkataan tersebut demi menjaga ukhuwah duniawiyah, demi menjaga persaudaraan materi dengan temannya tadi. Wahai saudaraku, ini yang kamu lakukan bertentangan dengan ayat Al-Quran dalam surat ini ayat kesekian. Ini yang antum lakukan dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Fulan atau Imam Fulan, Rasulullah mengatakan demikian. Dia pura-pura tidak dengar, bahkan dia membenci saudaranya yang menasehati, yang menasehatinya karena Allah, menasehatinya karena cinta kepadanya dalam urusan akhirat dia. Dibencinya, dicemoohnya, atau dijauhi, bahkan tidak jarang yang kemudian difitnah saudaranya dengan berbagai fitnah. Ini barakallahu fikum, ketika sebuah persaudaraan, sebuah ukhuwah tidak didirikan di atas bingkai iman, tidak didirikan di atas dasar dan pondasi Islam, maka Allah menyatakan min awthaqi urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Di antara tali pengikat keimanan yang terkuat adalah cinta karena Allah di jalan agama Allah, dan benci atau antipati, berlepas diri dari seseorang, dari suatu kaum, karena Allah di jalan agama Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Kemudian yang juga penting untuk kita bahas pada kajian malam hari ini adalah kalau kita tahu besar dan tingginya nilai ukhuwah karena Allah di jalan agama Allah, yang karenanya Allah memerintahkan kita untuk selalu menjaga baik-baik dan mengingat terus nikmat ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingat baik-baik limpahan atau karunia nikmat Allah kepada kalian. Apa itu? Yaitu ketika kalian dahulu saling bermusuhan, dahulu centang perenang, tercerai berai, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Disatukan di atas apa? Di atas kabilah tertentu? Tidak. Atau di atas alma mater tertentu? Jawabannya juga tidak. Atau di atas kedaerahan tertentu? Juga tidak. Keturunan tertentu? Juga tidak. Tapi Allah persatukan hati-hati kalian di atas agamanya. Karena agama. Ingat kata Allah, baik-baik nikmat Allah yang sudah Allah limpahkan kepada kalian tersebut. Perintah mengingat di sini bukan sekedar mengingat dengan lisan, merenung dengan hati sejenak, kemudian setelah itu tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada follow up-nya. Tidak. Maksudnya bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tersebut dan jaga baik-baik nikmat itu, jangan sampai pergi dari kita. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga nikmat Allah tidak mungkin terwujud tanpa adanya upaya memahami dan mempelajari sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada berlanjutnya, berkesinambungannya ukhuwah di atas iman itu. Allah di dalam Al-Quran tidak kurang-kurangnya menyebutkan sebab-sebab yang mengantarkan kepada ukhuwah, yang mengantarkan kepada berlanjutnya persaudaraan. Dan tidak kurang-kurangnya pula Allah di dalam Al-Quran menyebutkan sebab-sebab yang dapat mencoreng, mengganggu stabilitas ukhuwah. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ini. Kalau kita menengok sunnah Nabi, kita akan mendapatinya pula penjelasan-penjelasan yang banyak dan rinci. Maka dari itu, sebelum saya sebutkan beberapa di antaranya, beberapa sebab-sebab tersebut, penting rasanya saya dan antum untuk bersungguh-sungguh dan memohon kepada Allah agar apa yang kita dengarkan atau akan kita dengarkan bersama ini benar-benar Allah tolong kita untuk mengamalkannya. Jangan sampai nasihat-nasihat yang kita dengarkan ini adalah nasihat yang tidak bermanfaat untuk diri kita semuanya, tetapi sekedar untuk didengar di majelis kemudian dilupakan setelah kita meninggalkan majelis ini. Memintalah kepada Allah pertolongan. Jangan bersandar kepada semangat kita, tapi meminta tolong kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami dalam mengingat-Mu. Tolonglah kami ya Allah di dalam upaya bersyukur kepada-Mu. Dan tolonglah kami ya Allah dalam upaya beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada-Mu. Tanpa pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan mampu dan tidak pernah mampu. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya tiada kekuatan kecuali semuanya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kita meminta tolong kepada Allah untuk Allah bantu kita memahami beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul terkait dengan masalah yang sedang kita bahas, dan sekaligus Allah tolong kita untuk mengamalkannya. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, betapa banyak ukhuwah itu terganggu, rasa cinta tercoreng, ternodai disebabkan oleh lisan-lisan manusia ini. Lisan yang kurang bisa dijaga oleh pemiliknya. Lisan yang ternyata dia bergerak tanpa dimonitor dan tanpa pula diatur oleh kalbu yang baik, kalbu yang disinari dengan nurul iman, cahaya iman. Lisan itu bergerak dengan seenaknya. Ini penting untuk kita selalu mengingat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitan yanzaghu bainahum. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka berucap dengan ucapan yang terbaik. Bukan hanya baik, tetapi terbaik. Hasan kata Allah, bukan sekedar hasan. Hasan itu artinya baik, tetapi ahsan artinya yang lebih baik atau yang terbaik. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ukhuwah terganggu dikarenakan lisan ini tidak terjaga, mudah terucap, mudah memvonis, dan berbagai perbuatan lisan yang membahayakan dan mengancam keutuhan ukhuwah. Maka kita lihat dari ucapan-ucapan lisan kita. Misalkan terucap ketika kita berkumpul atau kita berta'awun, kita memusyawarahkan suatu permasalahan, terucap dari salah satu kita melalui lisannya, lidahnya, kalau si fulan ini, antum ini memang menangnya sendiri. Atau mengucapkan ketika musyawarah, antum jangan merasa bahwa ide antum itu yang terbaik. Atau menilai seseorang dengan mengucapkan di hadapan beberapa kawannya, ah ini kamu punya kepentingan di balik ini. Ini kalimat-kalimat antum bisa kiaskan yang semisal dengannya dalam momen-momen lainnya. Ini adalah kendaraan syaitan dan jembatan bagi iblis untuk sampai kepada tujuan-tujuan jahatnya. Apa tujuan jahat iblis? Allah sebutkan dalam ayat yang sama yang kita dengarkan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad agar mereka berucap dengan ucapan yang terbaik. Kenapa? Karena syaitan itu selalu menanamkan benih-benih permusuhan di antara mereka. Di antara yang terbesar adalah melalui lisan. Benih-benih tersebut ditanamkan oleh syaitan. Maka kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai terucap dari kita ucapan-ucapan yang dapat memicu kebencian, merusak ukhuwah di antara kita. Maka dijaga adab-adab lisan, perkataan kita. Barakallahu fikum. Ini tidak hanya berlaku di kalangan kaum pria, tapi juga di kalangan wanita, kalangan nisa, kalangan ummahat. Hendaknya mereka juga menjaga baik-baik lisannya. jangan berkata dengan perkataan yang tidak baik. Oh, kalau ibu fulan itu atau ummu fulan itu, ya, memang dia sok. Ya. Ketika berjumpa, kamu ini, jaga lisanmu, jaga lidahmu. Kata-kata yang kasar, yang mungkin niat dia adalah nasihat, tetapi kata-kata yang kasar menemani nasihat tersebut, membuat nasihat tadi yang sebenarnya baik menjadi sebab kegagalan dan kehancuran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-lisan yang Rasulullah SAW ketika ditanya tentang asbabun najah, kaifan najah ya Rasulullah, bagaimana jalan keselamatan agar kita terselamat dari fitnah, kita terselamat dari musibah, dari kehancuran. Qala amsik alaika lisanak, jaga baik-baik lisanmu. Berapa banyak ukhuwah tercoreng, berapa banyak program-program yang baik pada dasarnya menjadi terganggu, dan bahkan program-program itu terhenti, tidak berlanjut ta'awun menjalani program tadi gara-gara sebagian para pemerannya tidak bisa menjaga lisan. Nah, tidak cukup sampai di kalangan rijal, tidak berhenti di kalangan kaum pria saja, bahkan berlanjut sampai di majlis-majlis kaum wanita. Keadaan itu semakin memperburuk hubungan antar sesama muslim, antar sesama mukmin. Nah, antum bisa mengkiaskan bentuk kata-kata yang dapat mengganggu ukhuwah kita. Tidak jarang kata-kata yang jelek dan tidak baik yang dilontarkan oleh seseorang, dan bahkan sebagiannya bernada memvonis, itu bersumber dari pelanggaran jenis yang kedua. Yang jenis yang kedua ini apabila muncul dan ada di suatu komunitas, tidak segera dihilangkan, tidak segera diobati, maka komunitas yang sebelumnya dihiasi dengan rasa saling mencinta, saling ukhuwah di atas agama, di atas iman, akan porak-poranda pula. Ini yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dan mayoritas prasangka jelek, prasangka-prasangka buruk. Jauhi. Jangan kalian jadikan, maksud dari ayat ini, jangan kalian jadikan adzan atau prasangka-prasangka buruk itu sebagai dasar untuk menilai, untuk bersikap atau memvonis. Jangan. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencela adzan dan orang-orang yang mengikuti adzan, mencela kebiasaan prasangka buruk dan orang-orang yang selalu mendirikan sikap-sikap dan penilaiannya di atas buruk sangka. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ba'dadh-dhann, na'am, inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak dapat mengantarkan kepada kebaikan atau kebenaran sedikit pun. Sesungguhnya prasangka itu tidak dapat dengannya seorang menggapai kebenaran, al-haq, Tidak bisa sedikit pun. Semuanya hanya bisa digapai dengan ilmu. Al-yakin, yakin, kepastian, bukan prasangka-prasangka. Banyak ucapan-ucapan yang lebih diwarnai oleh buruk sangka antar sesama. Dhan, mendengar saudaranya berucap dengan ucapan tertentu, awal yang muncul di hatinya adalah buruk sangka terhadap saudaranya. Jangankan yang kebetulan memang kata-kata yang diucapkan oleh saudaranya itu mengarah kepada maksud yang jelek. Jangankan yang seperti itu. Bahkan walaupun ucapan saudaranya sudah dipilih dengan yang terbaik, melihat saudaranya berjalan atau berbuat, melakukan suatu program, buruk sangka juga terhadap saudaranya. Tidak ada benarnya orang, tidak ada benarnya saudara dia berbuat dan berkata, berkata begini buruk sangka, berucap begitu juga buruk sangka, mengusulkan ini juga buruk sangka, dhon, su'udhon, melakukan ta'awun ini juga buruk sangka terhadap temannya. Kata keumuman orang disebut enggak ada benernya orang dalam penilaian dia. Ada saudaranya berbuat murni dari hati, ingin berta'awun, ingin mendapatkan pahala, buruk sangka di hatinya. Ini cari muka. Ini orang ingin dinilai sebagai orang yang aktif dan berperan dalam program kita. Buruk sangka. Dari situ, persangkaan buruk yang ada di hatinya ini tertuangkan melalui lisan. Dia ucapkan mungkin dengan temannya yang lainnya atau dengan istrinya di rumah. Itu si Fulan waktu rapat kemarin bersama Ustaz, sok pinter aja dia, cari muka di hadapan Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Apa dia diberi kelebihan oleh Allah dapat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada manusia? Tentu jawabannya tidak. Kenapa dia berkata demikian? Kenapa? Kenapa tidak berbaik sangka? Usama bin Zaid dalam kisah yang ma'ruf yang sering kita dengarkan dan kita sebutkan dalam kajian-kajian kita karena mengandung faedah-faedah ilmiah yang banyak dan sangat penting, ketika di dalam salah satu pertempuran mendapati seorang tentara atau prajurit musyrik yang pemberani, gagah, gesit, dan telah membunuh beberapa sahabat Nabi dalam pertempuran yang dahsyat tadi, Usama bin Zaid mengincar orang tadi akan dilumpuhkan. Ketika dengan pertolongan Allah kemudian melalui perjuangan berat, seorang yang mulia Usama bin Zaid, orang tadi, si musyrik tadi berhasil dilumpuhkan. Dan saat pedang Usama bin Zaid sudah siap untuk ditebaskan ke lehernya, orang tadi tiba-tiba dengan cepat mengucapkan La ilaha illallah. Nah, mengucapkan kalimat tauhid, pertanda dia telah berislam. Di saat seperti itu, di saat yang genting, tidak ada kesempatan untuk berpikir panjang, orang yang disaksikan olehnya, oleh Usama bin Zaid, telah membunuhi kawan-kawannya seperjuangan di hadapan matanya, sudah berhasil dilemahkan, kemudian tiba-tiba mengucapkan La ilaha illallah ketika melihat pedang telah terhunus dan siap ditebaskan kepada lehernya. Maka yang muncul dalam perkiraan Usama bin Zaid, adalah orang ini tidaklah mengucapkan kalimat tauhid kecuali karena takut kepada pedang, bukan ikhlas karena Allah. Maka segeralah pedang itu diayunkan dan terbunuhlah orang tersebut. Sesampainya berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Usamah bin Zaid, anak kesayangan, anak angkat kesayangan Rasulullah, putra dari manusia kesayangan Rasul. Nah, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Nah, Rasulullah mengingkari dengan nada yang keras dan pedas. Rasul menyatakan, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apakah kau bunuh wahai Usama seorang anak manusia yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Usama bin Zaid menyampaikan alasannya, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min saifi. Hanyalah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena dia takut kepada pedangku. Diulangi oleh Nabi, apakah engkau wahai Usama membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Sampai-sampai Usama mengatakan, seandainya aku pada waktu itu belum sebagai seorang muslim, kemudian aku bertaubat karena dosa tadi dan aku masuk Islam setelah itu, karena Islam itu menghapuskan seluruh dosa yang telah lalu. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengingkari Usama bin Zaid dengan menyatakan, apakah engkau telah membelah dada orang tadi sehingga kau bisa tahu bahwa ternyata dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu? Sudah kau belah dada orang tadi untuk tahu kalbu dia, hati dia? Usama bersedih, bersedih. Padahal yang dibunuh ini, dia sebelumnya adalah seorang musyrik yang pemberani, kokoh, gesit, dan telah menumpahkan darah para sahabat Nabi dalam pertempuran yang sengit itu. Bukan orang itu diborgol, tidak berdaya, bukan. Tapi dalam kondisi Usama mempertahankan diri supaya orang ini tidak berontak dan kemudian berbalik suasana, Usama yang berada di bawah dan pedang dia yang terhunus. Tapi bersama itu Rasul mengingkari penilaian Usama, dhan Usama radhiyallahu anhu, yang menyangka bahwa orang ini hanyalah mengucapkan kalimat tauhid bukan karena Allah tetapi karena takut kepada pedang. Subhanallah. Sementara kita hidup sesama mukmin, sesama muslim, di atas akidah sunnah, di atas tauhid, walhamdulillah, bukan dalam sebuah pertempuran, bukan dalam suasana yang genting, kemudian kita berburuk sangka kepada saudara kita dan mengatakan, ya, dalam hatinya, dhon, bisikan-bisikan hati, ini orang sok, ini orang ria, ini orang cari muka, ini orang sok ini dan itu. Kadang-kadang terjadi juga di kalangan ummahat, muncul dhon-dhon antar sesama mereka di kalangan ibu-ibu ketika melihat saudaranya berperan, melihat saudaranya berbuat, muncul prasangka-prasangka buruk. Ini semua dilarang dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis." Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Hati-hati kalian dari prasangka-prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta, pemberitaan yang paling dusta. Prasangka itu, berita yang paling dusta masuk ke dalam hati kita sehingga muncul buruk sangka. Jangan dipercaya dan jangan diikuti. Mungkin muncul di hati seseorang sebagai bisikan syaitan, buruk sangka kepada saudaranya, selama hal itu tidak berkelanjutan, selama orangnya tadi berusaha menepis dan membuang dzan-dzan tersebut, prasangka-prasangka buruk tadi, maka dia tidak berdosa karena hati ini bukan milik dia, tetapi dia berusaha membersihkannya dan mensucikannya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, hati-hati dari adh-dhann. Hati-hati, waspada. Hal ini sudah merusak banyak ukhuwah. Dan akhirnya banyak program, baik itu program dakwah, program pendidikan ataupun yang lainnya, menjadi terganggu, bahkan terhenti secara total gara-gara prasangka-prasangka buruk terhadap saudaranya. Nah, kemudian yang ketiga, atau sebelum yang ketiga, kesimpulannya, hendaklah kita selalu menanamkan di hati kita dhannul hasan, atau sering disebut dengan husnul dhan, prasangka baik. Ketika muncul dari saudara kita sesuatu yang tidak nyaman, kata-kata yang tidak enak didengar, atau sikap yang secara zahir nampak tidak mengenakkan, maka pertama yang harus muncul dan kita berupaya memerangi hawa nafsu kita adalah prasangka yang baik. Mungkin dia mengucapkan itu dia lupa. Mungkin dia bergurau. Mungkin dia sedang ada problem sehingga tidak sadar mengucapkan ucapan itu. Mungkin dia punya musibah sehingga tidak terkontrol ucapannya. Ini dhannul hasan, prasangka yang baik sebagai akhlak seorang mukmin. Nah, begitu juga ketika muncul sebuah sikap yang tidak nyaman, melihat saudaranya tidak tersenyum ketika lewat, kemarin tidak tersenyum, hari ini tidak nyaman pandangannya kepada saya, ada apa? Justru ternyata ketika ditelusuri, dia tidak bisa tersenyum karena malu. Dia tidak tersenyum karena dia sedang bersedih. Dalam rumah tangganya dia sedang berproblem. Atau dia tidak melihat, tidak memandang kepada kita dengan tatapan mata yang baik. Padahal sebenarnya dia karena malu. Subhanallah. Demikian seorang muslim berprasangka baik kepada saudaranya. Tidak kemudian, kenapa dia melihat saya, melirik saya dengan lirikan seperti itu. Pernah, atau mungkin bukan sekali, sampai di majlis-majlis nasihat seperti ini, sampai kepada beberapa asatidzah, termasuk kepada saya sendiri, selepas majlis, pulangnya kita dari majlis, di keesokan harinya beberapa yang hadir bersuudzon, berburuk sangka kepada sebagian saudaranya, bahkan buruk sangka itu dituangkan dalam bentuk ucapan. Itu nasihat atau materi nasihat semalam, itu pesanan si fulan dan si fulan dalam rangka untuk menyindir saya. Subhanallah. Ya subhanallah, maha suci Allah. Lalu kapan nasihat, lalu kapan teguran dan wasiat akan bermanfaat untuk orang seperti itu? Kapan? Menuduh saudaranya bahwa materi nasihat itu yang disampaikan oleh ustaz semalam adalah dia ingin memojokkan saya dan menyingkirkan saya. Masya Allah. Subhanallah. Ya Subhanallah. Ya ikhwan, ini bukanlah akhlak seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang jujur. Bukan akhlak seorang yang mukhlis, yang ikhlas di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan perbuatan dan kebiasaan seperti ini. Hilangkan dari majlis-majlis kita. Jauhkan dari ukhuwah kita. Jauhkan. Begitu juga para ummahat, kaum ibu, kaum wanita. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Jangan berkelanjutan dan mendominasi majlis-majlis dan pergaulan-pergaulan kalian. Jangan. Nggak ada untungnya. Rugi semuanya. Kemudian yang ketiga, beberapa sebab yang dapat merusak ukhuwah adalah al-isti'jal. Sikap terburu-buru. Terburu-buru di dalam berbuat, terburu-buru di dalam menilai dan bersikap. Terburu-buru di dalam menyikapi sebuah berita, sehingga akhirnya melalaikan dia dari salah satu sikap mulia yang sangat diperintahkan dan dihimbau dalam Islam, yaitu sikap at-ta'anni, sikap tenang, tidak terburu-buru. Kalau ada berita sampai kepada kita, si fulan kemarin mengucapkan begini dan begitu, si fulan kemarin tidak hadir dalam ta'awun atau kerja bakti kita, ternyata dia sedang ini dan itu, kemudian muncul dengan secepat kilat sikap dan penilaian kepada orang tadi. Tidak mencoba untuk berta'anni. Ta'anni yang kemudian direalisasikan dengan upaya tabayyun dan tathabbut. Upaya untuk mengklarifikasi. Apa benar berita itu? Dan jika benar, maka nasihatlah sikap yang terbaik untuknya. Sikap terburu-buru telah banyak memakan korban. Telah banyak memakan korban. Nah, ada sebuah ta'awun yang kebetulan dibantu oleh saudaranya untuk membelikan sebidang tanah. Karena kebetulan di tempat tersebut teman-teman membutuhkan sebidang tanah wakaf atau tanah untuk kepentingan dakwah. Kemudian ada salah satu teman yang kebetulan Allah beri kelapangan rizki. Dia mengulurkan bantuan untuk segera membeli sebidang tanah tersebut. Nah, kemudian satu pihak mendengar berita, entah berita itu dari manusia ataukah dari syaitan, dari manusia ataukah dari jin, bahwa dia sengaja menutupi harga tanah tersebut untuk kepentingan bisnisnya. Kemudian dia mulai mewujudkan dhannya tadi tanpa sikap ta'anni, dan sikap justru yang adalah terburu-buru, isti'jal. Segera dia memvonis bahwa fulan melakukan ini demi kepentingan bisnisnya. Masya Allah. Akhirnya mencoreng persaudaraan mereka, mengancam keberlanjutan dakwah di daerah tersebut. Alangkah baiknya kalau dia tenang, tidak terburu-buru, kemudian berprasangka baik kepada saudaranya. Ah, enggak mungkin. Iya, beritanya gini-gini. Saya enggak yakin. Coba saya ingin jumpa Atau khawatir dia kalau dirinya yang maju, masalah semakin rumit, semakin runyam. Maka dia datang kepada ustaz, ya ustaz, ada berita seperti ini, saya ini kok gak yakin, si fulan yang selama ini banyak berkorban. Untuk kemudian diharapkan sang ustaz akan mengklarifikasi kebenaran berita tersebut. Tenang, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru menilai, menyikapi sebuah berita. Sikap terburu-buru inilah yang di banyak tempat banyak mengganggu dan mencoreng ukhuwah ahli sunnah. Maka sekali lagi ya ikhwan, pekerjaan kita ini banyak sekali yang belum kita tunaikan, banyak sekali dari tugas-tugas kita. Jangan sampai kita dalam upaya menunaikan tugas-tugas tadi terganggu dengan perkara-perkara yang seperti ini. Jangan, habis tenaga kita, habis kita punya tenaga dan punya kemampuan, habis untuk itu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Saya tidak bisa memberikan contoh satu persatu tentang masalah yang sedang kita bahas ini, tapi setidaknya antum bisa mengkiaskan banyak permasalahan. Kemudian yang keempat yang penting saya ingatkan adalah bahwa akhlak yang mulia di dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan umat manusia secara umum, terkhusus dengan kaum muslimin, punya peran yang sangat besar dalam tersebarnya kebaikan dan tersebarnya at-tauhid dan sunnah yang mulia ini. Masing-masing kita hendaknya mengingat baik-baik bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akhlak dan muamalah. Akhlak dan muamalah dalam rumah tangga antara suami dengan istri, istri dengan suaminya. Suami memperhatikan hak-hak istri, mendidik istrinya dengan baik, memberi contoh dan teladan, uswah hasanah. Uswah hasanah dalam beribadah, uswah hasanah dalam berkata yang baik, uswah hasanah dalam thalabul ilmi, dalam belajar, uswah hasanah dalam banyak hal. Sebaliknya juga istri menjadi seorang wanita yang salihah, yang semangat beribadah, memberi semangat kepada suaminya untuk selalu melakukan ketaatan dan meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Seorang istri yang justru membangkitkan semangat suami untuk berbaik hubungan dengan saudara-saudaranya, dengan kawan-kawannya dan teman-temannya. Demikian seorang istri yang baik, yang mengerti hak-hak suami dan tahu kewajiban-kewajiban dirinya yang harus dia lakukan dalam rumah tangga. Sekarang ini saya mendapatkan fenomena tidak sedikit dari ibu-ibu dan ummahat, kalau mau mendengarkan taklim atau ceramah, pilih-pilih ceramah-ceramah yang lebih banyak menyuarakan isi hati wanita, lebih banyak membela kepentingan-kepentingan kaum wanita, para istri, sehingga di rumah tangga banyak bermunculan sekarang para istri yang banyak menuntut dari suaminya untuk dipenuhi hak-hak dia. Atau tidak sedikit dari kalangan ummahat, para istri yang senang mendengarkan ceramah-ceramah dan kajian-kajian yang menyebutkan tentang bagaimana seorang suami yang ideal, sehingga dia berangan-angan di saat mendengarkan ceramah-ceramah seperti itu. Suami dia seperti yang disebutkan dalam ceramah, selalu dia memutar ulang ceramah dan muhadharah yang seperti itu. Ketika ternyata dia tidak mendapati suaminya seperti yang dia dengar dan dia angan-angankan di saat dia mendengarkan ceramah seperti itu, mulai hubungan rumah tangga terganggu. Ternyata suaminya tidak seideal yang disebutkan dalam ceramah yang dia dengar. Terganggu hubungan suami istri. Nah, wahai ummahat, wahai para ibu, hati-hati kalian. Jadilah kalian wanita-wanita yang senang mendengarkan tausiah dan wasiat. Seperti Rasulullah memberi wasiat kepada kaum wanita, inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sungguh aku melihat kalian sebagai mayoritas penghuni neraka. Ya. Jaga baik-baik hak-hak suami kalian. Jangan kalian menjadi para istri yang senang dininabobokkan dan dibuai dengan cerita-cerita yang indah yang lebih mengedepankan hak-hak kalian. Dan tentunya kepada para suami, istausu bin nisa'i khaira, berilah wasiat, nasihat, kebaikan untuk kaum wanita dengan pendidikan, akhlak, ketaatan, akidah dan manhaj yang lurus, ajarkan kepada para istri. Ketabahan dan kesabaran, contohkan kepada mereka. Perjuangan. Jangan sampai kita atau mungkin istri kita menjadi seorang hamba yang cengeng, mudah mengeluh, mudah menyerah, mudah putus asa, mudah untuk mundur ke belakang dengan sedikit tantangan di hadapannya, menghentikan langkah untuk maju ke depan. Jangan. Ini beberapa nasihat yang saya merasa penting untuk disampaikannya pada malam hari ini. Dan semoga Allah membantu saya, pertama dan utama, kemudian antum semuanya, untuk bisa mewujudkan poin-poin nasihat yang kita dengarkan bersama ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terkait dengan poin nasihat yang terakhir tadi, yang ingin juga saya tekankan adalah akhlak dan muamalah dengan sekitar. Tadi sempat saya singgung tentang akhlak dan muamalah dalam rumah tangga dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, masyarakat di sekitar kita. Nah, hendaknya kita terus mengevaluasi bimbingan-bimbingan sunnah, bimbingan-bimbingan nabawi dalam bermuamalah. Ingat baik-baik, pelajari dan dievaluasi yang insyaallah antum sudah mendengarnya. Hak-hak tetangga, apa yang harus kita lakukan terkait hak mereka. Nah, yang sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Tidak cukup waktu untuk saya menguraikan lebih jauh lagi. Pertanyaan terus berdatangan ini nampaknya kondisi waktu sudah tidak memungkinkan. Semoga yang sudah terlanjur menulis pertanyaan dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Nah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.